Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Tersisa sedikit lagi syarah dari hadis tentang diwajibkannya sang istri untuk minta izin kepada suaminya ketika ingin berpuasa, dan juga tidak bolehnya sang istri mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin sang suami. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, izin ada dua. Izin secara kebiasaan, yakni secara adat kebiasaan setempat, seorang suami mengizinkan masuknya para wanita dari kerabat-kerabat istrinya ataupun tetangganya ataupun teman-teman dekatnya. Maka ini secara kebiasaan sang suami mengizinkan, kecuali kalau secara tegas sang suami mengatakan si fulana tidak boleh masuk ke rumah kita, maka di saat itu sang istri tidak boleh mengizinkannya masuk ke rumahnya. Yang kedua, izin secara lafaz, yaitu sang suami mengatakan kepada istrinya, silakan kau masukkan siapapun yang engkau kehendaki dan tidak mengapa, tidak ada masalah atasmu, kecuali orang yang kau lihat darinya ada kemudaratan, bahaya, kejelekan, maka jangan engkau masukkan dia ke rumah kita, sehingga masalahnya dikaitkan dengan izin sang suami. Kata Syekh rahimahullah, wa fi hadha dalilun ala anna zawja yatahakkamu fi baitihi. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sang suami dialah yang memutuskan suatu masalah menurut pendapatnya sendiri. Dialah yang mengatur urusan rumah tangganya, urusan rumahnya, termasuk dalam masalah masuknya seseorang ke rumahnya. Ayyamna'a hatta ummazawjati idza syaa'a ayyamna'aha. Sang suamilah yang mengatur urusan rumahnya, memutuskan sesuai dengan pendapat sendirinya, pendapat dia sendiri, dalam melarang, mencegah sampai pun ibu istrinya atau ibu mertua, apabila dia ingin melarangnya, boleh bagi sang suami. Hak bagi sang suami melarang walaupun ibu istrinya untuk masuk ke dalam rumahnya. Wa hatta ukhtaha wa khalataha wa ammataha, sampai pun saudari istrinya atau bibi istrinya dari pihak ibu atau bibi istrinya dari pihak ayahnya. Lakinnahu la yamna'uha min ha'ula'i illa idza kana hunaka dararun 'alaihi wa 'ala baitihi. Akan tetapi hendaknya sang suami tidak melarang istrinya dari masuknya orang-orang tersebut dari kerabatnya, kecuali apabila di sana ada mudarat, bahaya atasnya dan juga bagi rumahnya. Ketika memang ada bahaya dengan datangnya orang-orang tersebut, walaupun kerabat dekatnya, maka boleh sang suami melarang istrinya untuk memasukkan sebagian dari kerabatnya yang ada padanya kemudaratan, bahaya ataupun kejelekan. Li'anna ba'dun nisa'i wal'ayadu billahi la yakunu fiha khairun, dikarenakan ada sebagian wanita, wal'ayadu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah, sebagian wanita tidak ada kebaikan padanya, tetapi kejelekan yang ada padanya. Takunu dararan ala ibnatiha wa zawjiha, wanita tersebut berbahaya bagi putrinya dan juga suaminya, suami putrinya. Tati ila ibnatiha wa tahkunuha minal adawati wal baghdai bainaha wa bainaz zawj. Sang ibu datang ke putrinya, ke anaknya sendiri, namun ketika datang dia menyuntikkan permusuhan, menghembuskan permusuhan dan kebencian antara dia, sang putri, dengan suaminya, mengompori, memanas-manasi, membuat putrinya benci kepada suaminya. Hatta takraha zaujaha, sehingga sang istri, yakni putrinya, ibu tadi, benci atau tidak suka ke suaminya. Wa mithlu hadhihi al-ummi la yanbaghi an tutraka ma'a ibnatiha. Maka ibu yang seperti ini, yang merusak hubungan putrinya dengan suaminya, tidak pantas untuk dibiarkan bersama putrinya. Li'anna tufsiduha ala zaujiha, dikarenakan ibu yang seperti itu akan merusak putrinya bagi suaminya, terhadap suaminya, akan merusak hubungan suami istri. Fahiya kasaharati alladhina yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka ibu yang seperti itu kondisinya, sifatnya membuat kerusakan antara suami dengan istrinya, maka dia posisinya seperti para tukang sihir yang mempelajari ilmu sihir, yang dengannya mereka memisahkan antara seseorang dengan pasangannya atau dengan suami atau istrinya. Misalkan seorang dengan istrinya. Selesai syarah hadis yang kemarin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin atau bawahannya atau rakyatnya. Wal amiru ra'in, dan seorang penguasa adalah pemimpin. War rajulu ra'in ala ahli baitihi, seseorang adalah pemimpin atas keluarga rumahnya, keluarga yang ada di rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Demikian pula seorang wanita, seorang istri, dia pemimpin atas rumah suaminya dan anak suaminya, ya termasuk anak dia sendiri. Fakullukum ra'in, maka setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Qala wa an Abi Ali Talaq ibni Ali radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dan dari Abu Ali Talaq bin Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu zawjatahu lihajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tannuri. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan biologisnya, maka hendaknya sang istri segera mendatanginya memenuhi ajakan suaminya tersebut, walaupun dia sang istri tersebut berada di dapur sibuk sedang memasak. At-tanur, alat pemanggang atau pembakar roti, al-khubus. Rawahu At-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hadis tersebut disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' dan juga As-Silsilah As-Sahihah dan Sahih At-Tirmidzi karangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya sang istri wajib untuk segera memenuhi ajakan suaminya, walaupun sesibuk apapun, walaupun sedang sibuk di dapur memasak. Ini faedahnya. Yang dua, walaupun menjadikan atau menyebabkan kehilangan atau rusaknya sebagian harta, yaitu apa? Roti yang sedang dipanggang. Walaupun harus menjadikan roti itu ditinggal sehingga gosong, hancur, rusak. Kenapa? Memenuhi ajakan sang suami. Dan juga mungkin korban perapian sehingga sebagiannya terbengkalai, mubazir. Intinya ada sebagian harta yang rusak dengan sebab memenuhi ajakan sang suami. Ini tidak masalah. Mengapa? Karena memenuhi atau melaksanakan kewajiban didahulukan daripada perkara yang di bawah itu kewajibannya. Masak sesuatu yang wajib juga, memenuhi kebutuhan keluarga, dirinya, suaminya, dan anak-anaknya. Tetapi menjaga kebutuhan biologis sang suami lebih diutamakan. Kalau tidak segera sang istri memenuhi ajakan suaminya, bisa atau sangat dikhawatirkan sang suami terjerumus dalam perbuatan dosa. Maka mengorbankan sesuatu yang sedikit untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Dan ini sudah dibahas ya di Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Apa itu kaidahnya? Nambah. Bait yang keberapa? Ida. Yang keras-keras. Nah, gimana bunyi kaidahnya? Ketika terbentur dua kemaslahatan tidak bisa disatukan. Atau bukan maslahatan ya? Kemudaratan, cari faedah yang berkaitan dengan kemudaratan. Ketika terbentur dua kerusakan tidak bisa dihindari dua-duanya, maka ambil kerusakan yang paling ringan. Apa itu? Hilangnya roti, gosongnya roti. Kita korbankan, kita tempuh untuk menghindari kemudaratan terjerumusnya sang suami pada kemaksiatan. Nah, itu kaidah yang harus kita fahami. Istilahnya apa? Akhdhu akhaffi dararain. Ya, sama enggak? Mengambil, ya istilah lainnya, mengerjakan kemudaratan yang paling ringan dari dua kemudaratan. Sama enggak? Hah? Syauki, sama enggak? Sama itu. Ketika terbentur dua kemudaratan tidak bisa dihindari dua-duanya, ya ambil yang paling ringan kemudaratannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan kaidah tadi. Dan juga kaidah sebelumnya, ketika terbentur dua kemaslahatan, nah ini berbarengan, tidak bisa dikerjakan dua-duanya, ambil yang paling aslah, anfa, paling bermanfaat. Seperti taklim atau makan. Ini kira-kira mana yang didahulukan? Makan jelas kebutuhan kita, taklim juga kebutuhan kita. Ya lihat kondisinya, kalau memang saat lapar ya makan dulu, nanti gak bisa konsen taklimnya. Tapi kalau gak lapar masih ditunda, bisa lah pada isya, ya taklim dulu. Makan bisa ditunda, dinantikan. Apa dalilnya kaidah ini? Anggit dalil mengambil sesuatu yang paling bermaslahat dari dua hal yang bermaslahat ketika tidak bisa dikerjakan dua-duanya, atau mengerjakan kemudarat yang paling ringan ketika tidak bisa dihindari, ditinggalkan kedua kemudaratan tersebut. Apa dalilnya? Ada kan dalilnya? Ya pasti ada lah. Ulama itu ketika membuat kaidah-kaidah itu ya dari dalil-dalil yang ada. Tidak bisa sembarangan bikin kaidah seenaknya, tidak bisa. Ada dalil-dalilnya. Apa dalilnya kaidah ini? Apa? Sogi. Hadis yang masyhur. Apa? Ihris 'ala ma yanfa'uka. Itu dalilnya. Bersemangatlah. Mudah kan dalilnya? Itu salah satunya, mungkin banyak dalilnya. Bersemangatlah dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Nah, sekarang ada dua hal yang bermanfaat. Kerjakan yang paling bermanfaat, anfa. Masuk dalam perintah Nabi, ihris 'ala ma yanfa'uka, berarti bersemangatlah dalam mengerjakan apa yang lebih bermanfaat dari dua hal yang dua-duanya bermanfaat. Ambil yang paling bermanfaat ketika tidak bisa dikerjakan dua-duanya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mencontohkan ketika kita harus silaturahim, menyambung tali kekerabatan kepada orang tua misalkan, dengan kepada paman, tidak bisa dikerjakan dua-duanya, ya ke orang tua dulu. Kenapa? Ini yang lebih bermanfaat. Lalu kalau ada waktu ke paman, ke kerabat yang di bawah itu. Kenapa? Orang tua lebih wajib untuk disambung tali silaturahim dengannya. Demikian pula dalam masalah kemudaratan, ketika dua hal yang bermudarat tidak bisa dihindari sekaligus atau dua-duanya, maka ambil yang paling ringan mudaratnya. Ketika memang tidak bisa dihindari dua-duanya, itu di zaman dahulu mungkin sulit ketika seorang wanita, seorang istri membuat atau memanggang roti, itu tidak bisa sekaligus untuk dimatikan apinya, perapiannya. Maka ketika sang suami mengajak, ya sudah tinggalkan. Walaupun harus gosong rotinya. Lah ya ini sang suami. Tapi di zaman sekarang bisa dimatikan dulu kompornya, kan mudah. Ya enggak? Harta terselamatkan, suami juga terpenuhi kebutuhannya. Alhamdulillah di zaman sekarang banyak kemudahan, sehingga hal-hal yang tadinya di zaman dahulu tidak bisa dihindari dua-duanya, sekarang kita bisa menghindari dua-duanya. Matikan dulu kompornya, ya kan? Baru kerjakan yang paling penting. Alhamdulillah di zaman yang serba apa? Mudah. Ya enggak? Iya, sehingga enggak ada istilah aduh, saya enggak bisa begini. Bisa insyaallah, cari solusinya. Allah berikan berbagai macam kemudahan untuk apa? Digunakan dalam membantu kita untuk menjalankan perintah-perintah dalam agama. Hadis yang berikutnya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, "Law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh atau memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan sang istri untuk sujud kepada suaminya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Riwayat al-Imam At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahihul Jami' Irwaul Ghalil dan Sahih At-Tirmidzi karangan Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan beliau mensahihkan hadis ini dalam kitab Mishkatul Masabih. Hadis yang berikutnya yang keempat dalam pertemuan ini. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Wanita mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha terhadapnya, meridhoinya, niscaya wanita tersebut akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadisun hasan. Namun hadis ini dinyatakan dhaif lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Dhaifun Jami', Dhaif Ibn Majah dan As-Silsilah Ad-Dhaifah. Namun kata para ulama, hadis-hadis tersebut yang atau yang seperti itu, walaupun sanadnya lemah tetapi maknanya sahih. Di dalam syarahnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, qala al-alif rahimahullah taala fi ma naqalahu an Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Penulis rahimahullah taala berkata dalam hadis yang beliau nukilkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Al-khitabu lil ummati jami'an. Hadis ini ditujukan untuk umat Islam seluruhnya. Yubayyinu fihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna kulla insanin ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam hadis tersebut Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warra'i huwa alladhi yaqumu 'ala asy-syai'i wa yar'a masalihahu fa yuhayyi'uha lahu. Dan yang namanya ar-ra'i, pemimpin, adalah orang yang mengurusi, menangani sesuatu. Dan dia memperhatikan hal-hal yang bermanfaat untuknya, untuk sesuatu yang dia urusi, yang dia pimpin, yang dia kelola, yang dia atur. Maka dia akan memperhatikan apa saja yang bermaslahat, bermanfaat untuk yang dia pimpin atau bawahannya. Sehingga dia akan siapkan segala hal yang bermanfaat untuk yang dia pimpin. Wa yar'a mafasidahu. Dan sebaliknya, seorang pemimpin dia akan memperhatikan hal-hal yang bisa merusak apa yang dia pimpin, orang-orang yang dia pimpin, bawahannya. Fayujannibuhu iya. Maka perkara-perkara yang akan merusak tersebut dia jauhkan. Dia jauhkan orang yang dia pimpin dari perkara-perkara yang akan merusaknya. Atau perkara-perkara yang akan merusaknya dijauhkan darinya, dari orang-orang yang dia pimpin. Ini sifat kriteria pemimpin. Apapun yang dia pimpin, apakah kepala rumah tangga atau pimpinan pondok pesantren atau pimpinan suatu lembaga pendidikan, apakah TD, mutawasithoh, ibtidaiyah, atau pengajar, juga pemimpin itu. Kenapa dia memimpin murid-muridnya? Akan ditanya itu. Atau mas'ul, mas'ul sakan. Waduh, saya gak mau lah, ya gimana lagi, sudah diangkat. Kalau gak mau, siapa yang mau nanti? Yang jelas semuanya itu pemimpin. Mas'ul sakan fulan, sakan fulan, atau ketua lajnah, itu juga pemimpin ya. Jadi bantu, jangan senyum, dibantu lah. Tapi intinya tadi, seorang pemimpin sekecil apapun yang dia pimpin harus punya dua sifat. Apa tadi? Memperhatikan semua yang bermaslahat bagi yang dia pimpin, termasuk program membangunkan santri untuk sholat. Itu kan bermaslahat, ya diperhatikan semampu-mampunya, sebisa-bisanya, semaksimal mungkin. Atau sebaliknya, apa saja yang bermudarat, merusak apa yang dia pimpin, dari teman-temannya, santri-santri, dijauhi, dijauhkan dari yang dia pimpin, dari orang-orang yang dia pimpin. Ya gak usah disebutkan lah, apa saja kita paham yang merusak, melalaikan dari apa? Ibadah dan talabul ilmi. Intinya dua. Tugas kita itu dua intinya, apa? Talabul ilmi dan beramal atau ibadah. Sudah. Tugas kita itu cuma dua, enggak banyak. Kita semuanya, apakah thalabul ilmi atau yang lainnya, intinya dua. Belajar agama dan mengamalkannya, ibadah. Sudah. Semuanya kembali ke dua ini. Ketika perkara-perkara apapun membantu dua hal ini, kita kerjakan. Kita semangat mengerjakannya. Sebaliknya, hal apapun, perkara apapun yang melalaikan kita dari dua hal ini, belajar dan ibadah, kita singkirkan, kita hindari. Kenapa? Tujuan kita adalah belajar dan beribadah. Karai lughanami. Ibaratnya seorang pemimpin itu adalah seperti penggembala kambing. Masya Allah. Di sini ada ya, penggembala kambing. Yang duru wa yabhathu anil makanil marba'i. Seorang penggembala kambing, dia akan melihat, memantau dan memperhatikan hal-hal yang bermanfaat bagi kambing yang dia gembalakan. Dan dia akan mencari tempat yang subur, yang rumputnya hijau dan berkualitas. Bukan hanya hijau, tapi cari yang berkualitas, yang memang disukai oleh kambing yang dia gembalakan. Hatta yadhaba bil ghanami ilai, sehingga dia membawa pergi kambing-kambingnya ke tempat yang subur tadi, yang sering hujan padanya, yang dihujani, turun hujan padanya, tempat yang basah yang subur. Wa yanzuru fil makanil mujdibi fala yatrukuha fi hadzal makan. Dan sebaliknya, seorang penggembala kambing, dia akan memperhatikan tempat yang gersang, yang kering, sehingga dia tidak akan membiarkan kambing-kambingnya berada di tempat yang kering tadi. Akan diarahkan, digiring ke tempat yang subur, yang rumput-rumputnya itu hijau dan berkualitas. Mengapa? Supaya kambingnya gemuk dan sehat. Sehingga kita yang menjadi pemimpin, bayangkan seperti penggembala kambing atau penggembala ayam atau yang lainnya. Intinya yang mengurusi ternak atau yang sejenisnya, maka dia akan berusaha untuk mencari yang terbaik untuk hewan ternak yang dia urusi, yang dia pelihara. Dia tidak akan membuat hewan peliharaannya sakit ataupun kurus. Dia akan berusaha membuat hewan peliharaannya sehat dan gemuk. Itulah seorang pemimpin. Tolong, semua kita adalah pemimpin. Semuanya pemimpin, gak ada yang tidak pemimpin. Minimalnya yang memimpin diri sendiri, ya gak? Iya. Yang belum berkeluarga yang memimpin dirinya, mungkin memimpin adik-adiknya yang punya adik, memimpin teman-temannya, adik kelasnya, atau tadi memimpin kelompoknya, sakannya, dan seterusnya. Perhatikan dua hal tadi. Seorang pemimpin harus memperhatikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang dipimpin, yang dia pimpin, maka dia akan menyiapkan hal-hal tadi untuk dia berikan kepada orang-orang yang dia pimpin. Dan sebaliknya, dia akan memperhatikan hal-hal yang akan merusak, bermudarat bagi orang-orang yang dia pimpin, dan dia akan menjauhkan hal-hal yang merusak tadi dari orang-orang yang dia pimpin. Itulah sifat secara global ra'in, seorang pemimpin. Mengapa? Karena nanti di akhirat tanggung jawab. Makanya ya anak, saya di sini merasa pemimpin di bidang yang saya pimpin, ya saya akan berikan apa yang saya mampu berupa nasihat-nasihat, saran-saran dan yang lainnya. Untuk apa? Minimalnya untuk meringankan tanggung jawab di akhirat. Begitu. Sehingga jangan dianggap orang yang keras, tidak, untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang akan ditanya di akhirat, tentang apa yang dia pimpin, termasuk program membangunkan santri. Maka minimalnya walaupun tidak jalan ngoprek-ngopreknya kesakan, ya, saya oprek-oprek di sini, di majelis ini saya oprek-oprek, saya nasihatkan, tolong semangat dalam sholat berjamaah. Targetnya takbiratul ihram. Minimal sudah saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan dengan sering dinasehati, para santri mandiri. Jangan terus-terusan dibangunkan. Ya kalau mau dibangunkan sama temennya lah. Iya enggak? Dan sama musyrif yang ada di sini. Cukup harusnya. Tidak usah apa? Ya, di sama ustaz-ustaznya. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya kita sadar sendirilah, sudah dewasa. Saling mengingatkan tahun antara satu dengan yang lainnya. Cukup sudah besar marulah. Ya. Sudah besar harus kayak anak kecil lah, jadi bangun-bangun kayak malu lah gede. Saling sadar, saling tahun antara sesama kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.